بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab التوحيد yang kita ambilkan dari التمهيد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. Melanjutkan bab man tabarraga bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Qala syarih, yakni ma hukmu hadzal fi'l. Maksud penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan memberi judul bab orang yang mencari berkah melalui pohon, batu dan yang semisalnya. Maksudnya apa? Apa hukum perbuatan orang seperti itu? Jawab, huwa musyrikun. Yakni itu perbuatan orang musyrik. Maksudnya, barang siapa bertabarruk dengan pohon, batu dan yang semisalnya, berarti dia termasuk orang musyrik. Qauluhu man tabarraka. Man tabarraka. At-tabarruk tafa'ulun minal barakah wa huwa talabul barakah. Tabarruk itu artinya nyari berkah, ngalap berkah, mengais berkah. Wal barakah ma'khudatun min haythul ishtiqaq min madati buruk. Barakah itu bentukannya adalah dari kata-kata buruk atau dari kalimah birkah. Birkah itu artinya semacam kolam. Kalau buruk itu posisi merebah, tersungkur, deprok bahasa Jawanya. Faburukul ba'ir yadullu ala mulazamatihi wa thubutihi fi dhalikal makan. Baraka al-ba'ir. Unta itu merebah, deprok, artinya dia melazimi tempat itu, menetapi, tidak kemana-mana, ya, stabil di situ. Itu kalau dirunut dari kata-kata al-buruk. Tadi disebutkan bahwasanya barakah itu bisa diambil dari kata-kata al-buruk yang artinya menetapi sesuatu, tidak bergeser, atau dari kata-kata al-birkah, yaitu tempat berkumpulnya air, kolam. Wa hiya tadullu ala kathratil ma' fi hadzal mawdi', yang menunjukkan banyaknya air terdapat di situ. Jadi barakah itu menunjukkan banyaknya kebaikan dan langgengnya, banyak dan terus menerus. Itu namanya barakah. Kathratu syai' alladhi fihi al-khair wa thabatuhu wa luzumuhu. Banyaknya kebaikan yang dikandung oleh sesuatu dan langgengnya kebaikan tersebut. Jadi tabarruk itu mencari banyak kebaikan, cari berkah. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak dan langgeng. Tabarruk berarti mengais, mengharapkan, mencari banyak kebaikan, atau mencari, mengusahakan agar kebaikan itu tetap datang kepadanya. والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله. Berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, barakah itu atau kebaikan yang banyak dan langgeng itu asal muasal dari Allah. Allah yang menciptakan barakah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberkati sesamanya. Tidak bisa memberikan berkah kepada sesama manusia, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tabarakalladzi nazzalal qur'ana nazzalal furqana ala 'abdi. Tabarak yakni 'azuma khairu man nazzalal furqan ala 'abdi. Alangkah besarnya kebaikan zat yang menurunkan Al-Qur'an yakni Al-Furqan kepada hambanya. Alangkah besar, langgeng dan lamanya kebaikan yang turun dari Allah kepada hambanya. Di ayat yang lain, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Maha berkah Allah yang di tangannya terdapat segala kerajaan. Surat yang lain, di ayat yang lain, wabarakna alaihi wa ala Ishaq. Kami memberkati Ibrahim dan juga Ishaq. Kami yang memberkati Allah. Di ayat yang lain, Nabi Isa mengakui wa ja'alani, maksudnya Allah. Ya Allah itu ja'alani, menjadikanku mubarakan, mengandung banyak berkah. Jadi berkah sendiri bukan dari Nabi Isa, tapi dari Allah gitu. Allah tempatkan banyaknya kebaikan ini kepada makhluk-makhluk yang dipilihnya, baik itu makhluk hidup ataupun mati. Sebagaimana kadang kita jelaskan di surat Fussilat, Allah mengatakan bumi itu diberkahi sama Allah. Innakum latakfurun qul innakum latakfurun billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Baraka fiha ay fil ard. Memberinya berkah. Jadi bumi ini banyak kebaikan itu juga dari Allah. Tanahnya bisa menumbuhkan tanaman. Coba planet Mars, tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Ya, tidak bisa dihuni oleh manusia. Tidak diberkati. Bumi diberkati. Tanahnya subur. Ada hasil buminya, ada barang tambangnya, ada minyaknya, segala macam mineral, logam bisa diambil dari bumi ini. Belum lagi lautnya. Laut juga bagian dari bumi. Betapa banyak kebaikan yang dikandung oleh laut. Itu semua dari Allah. Memang bumi dijadikan banyak mengandung berkah, kebaikan. Tapi yang menyebabkan itu semua adalah Allah. Sumber dari semua kebaikan itu adalah Allah. Jadi bukan bumi itu bisa memberkati dirinya, tidak. Dan kalau Allah tidak menghendaki berkah ini pindah, ya enggak pindah. Enggak pindah. Jadi Allah lah yang menciptakan berkah itu. فالذي يبارك والله جل وعلا فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء. Tidak diperbolehkan manusia mengatakan aku memberkati sesuatu. أو أبارك فعلكم. Saya memberkati perbuatan kalian. Tidak boleh. Itu kata-kata yang tidak boleh. لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله. قال الشارح حفظه الله: وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة. Berdasarkan nas-nas Quran dan Sunnah, ternyata benda-benda atau sesuatu, ya lebih tepat katakan sesuatu yang Allah beri berkah itu bisa tempat, bisa waktu. Sekali lagi, apa maksudnya Allah memberinya berkah? Maksudnya apa? Allah menjadikannya banyak mengandung kebaikan. Itu maksudnya, ya. Bisa tempat, bisa waktu. Contoh. Atau waqad takunu makhluqat adamiyyah. Boleh juga berupa manusia. Makhluk yang namanya manusia. Fahadhani qisman. Jadi ada dua kelompok di sini. Al-qismul awwal annallaha baraka ba'dal amakin. Kelompok yang pertama, Allah memberkati tempat-tempat tertentu seperti Baitullah al-Haram, Ka'bah, atau sekitar Baitul Maqdis. Dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Jadi ini menunjukkan bahwa itu mengandung berkah. Sekelilingnya Baitul Maqdis itu mengandung berkah. Wa ma'na kaunil ardi mubarakah, maksud dari bumi itu mengandung berkah, artinya banyak kebaikan dan terus menerus. Baitul Maqdis, Baitullah, itu banyak kebaikannya. Ini merupakan merupakan isyarat atau anjuran agar kita bersemangat untuk tinggal di sana, karena dia banyak mengandung kebaikan. Merupakan motivasi bagi warganya agar mencintai tempat tersebut. Wahada la ya'ni abadan an yutamassah bi'ardiha. Tapi tidak berarti bahwa ketika Baitullah atau Baitul Maqdis itu mengandung berkah, tidak berarti kita disuruh mengusap-ngusap tanahnya. Sama sekali tidak boleh difahami seperti itu. Atau mengusap-ngusap dindingnya, dinding masjid, dinding Ka'bah. Selain yang memang kita diperintahkan untuk mengusap, yaitu hanya dua rukun. Rukunul Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani pun ketika kita bisa mengusap, ketika enggak bisa mengusap, enggak kita usap. Adapun rukun Syami dan rukun Iraqi tidak diusap, walaupun semuanya adalah bagian dari Ka'bah. Karena barakatuha lazimatun la tantaqil bidzat. Kenapa kok tidak ada anjuran kita untuk mengusap-usap tanah di Masjidil Haram atau di sekitar Baitul Maqdis? Karena berkahnya tempat itu adalah berkah yang statis, tidak berpindah. Berkah yang sifatnya tidak berpindah dari tempat itu. Zatnya tidak pindah. Barakatul amakin atau barakatul ard wa nahwi dzalik barakatun lazimatun la tantaqilu bidzat. Jadi berkah yang dimiliki oleh suatu tempat itu sifatnya permanen, statis, tidak bisa dipindahkan. Walaupun zatnya kita ambil, bawa tanah dari sana umpamanya, tidak berarti tanah itu kemudian mendatangkan berkah buat kita, tidak. Enggak bisa dipindah. Permanen di situ. Yani annaka idza lamastal ard aw dufinta fiha aw tabarrakta biha fa inna barakataha la tantaqil ilayka bidzat wa inna barakatuha min jihatil ma'na faqat. Jadi seandainya antum mengusap-usap tanahnya atau dikuburkan di sana atau tabarruk dengan tempat tersebut, maka berkahnya tidak akan pindah kepada kita. Tidak akan pindah berkahnya. Karena berkah itu bukan pada zatnya, namun pada maknanya. Tempat itu adalah tempat manusia menunaikan ibadah haji dan umrah. Tempat orang sholat, tempat orang tawaf, tempat orang doa. Tempat yang baik kan itu. Tempat yang baik gitu loh. Jadi karena banyaknya kebaikan yang dilakukan di sana dan terus menerus, gak ada liburnya itu. Orang beribadah di Baitullah itu gak ada libur, gak ada liburnya. Sehingga itu dianggap tempat yang penuh berkah dari segi makna. Nah ini yang perlu kita pahami. Jangan ketika sesuatu dinyatakan ini banyak berkahnya, lantas dipahami bahwa berkah itu bisa pindah ketika kita ambil zatnya. Tidak, kita perlu dalil khusus untuk memperlakukannya seperti itu. Harus ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa memang zatnya yang berkah, bukan berkah secara makna. Kalau enggak ada dalil khusus, hati-hati, jatuhnya bisa ke dalam syirik. Bagaimana i'tiqadnya orang-orang musyrik. Kadzalika Baitullahil Haram, demikian juga Masjidil Haram, mubarak la min jihati dzati, bukan dari zatnya dia mengandung berkah. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kalangan bahwa orang yang ngusap-ngusap Ka'bah itu akan pindah berkahnya. Tapi dari segi maknanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia tertambat kepadanya, senantiasa merindukan, ingin datang, sudah datang kepengen lagi, terus enggak pernah ada bosannya. Ya. Orang semangat beribadah di situ, tawaf di situ, banyak berdoa di situ. Itu yang menjadikannya penuh dengan berkah. Al-Hajarul Aswad kadzalik. Hajar Aswad itu juga hajar mubarak, tapi berkahnya bukan berkah zat, karena Hajar Aswad ini merupakan salah satu media yang dilibatkan dalam ibadah tawaf. Kita dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad atau menciumnya atau menempelkan kening padanya. Menempelkan kening itu dalam bahasa hadis disebutkan sujud. Ya, Nabi sujud di Hajar Aswad. Maksudnya gimana sujud? Hajar Aswad cuma kecil. Maksudnya menempelkan keningnya di Hajar Aswad. Atau mencium, atau mengusap. Jadi ada ibadah yang memang dirangkai dengan Hajar Aswad. Dikaitkan dengan Hajar Aswad. Sehingga dari sisi ini Hajar Aswad menjadi hajar yang diberkati. Bukan berarti zatnya itu bisa pindah. Bukan. Jadi orang yang menyalaminya dengan cara yang benar, ya, atau menciumnya, dia akan mendapatkan berkahnya karena ittiba Nabi. Bukan karena hajarnya itu memiliki berkah, tidak. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan apa? Wallahi inni la'alamu annaka hajarun kal hajar la tadur wa la tanfa. Demi Allah saya tahu kamu ini sudah batu biasa sebagaimana batu-batu lainnya, tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu khalili qabbalak ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat, menyaksikan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tak sudi nyium kau. Ya. Karena berkahnya itu pada ittiba Nabi, bukan pada Hajar Aswadnya. Pada ittiba nabinya itu. Seandainya Nabi mencium yang lain, ya, yang lain yang kita cium. Gitu loh. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadisnya itu, hadisnya Umar itu. Jadi berkahnya adalah pada ittiba Nabi, dan kebetulan Nabi mengaitkannya dengan Hajar Aswad. Ya. Nabi mengaitkannya dengan Rukun Yamani, atau Nabi mengaitkannya dengan Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, dengan Raudhah umpamanya. Itu karena memang tempat itu menjadi ajang orang berbuat baik. Itu jenis berkah yang pertama, berkah yang tidak bisa pindah secara substansinya, zatnya tidak pindah. Tapi dia merupakan tempat atau waktu yang banyak mengundang kebaikan. Ya, tempat diamalkannya kebaikan, atau waktu diamalkannya kebaikan. Al-qismu tsani, berkah yang kedua adalah al-barakah al-manutah bi bani Adam. Berkah yang dikaitkan dengan manusia. Wa hiya al-barakah allati ja'ala Allahu jalla wa ala fil mu'minina minan nas. Itulah berkah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Wa ala ra'sihim sadatul mu'minin minal anbiya'i war rusul, terutama penghulunya orang-orang beriman, para nabi dan rasul. Fahaula barakatuhum barakatun dzatiyah. Nah, mereka-mereka ini berkahnya memang dari segi zatnya. Bisa pindah. para nabi dan rasul. Yakni anna ajsamahum mubarakah. Tubuh mereka itu mengandung berkah. Allah jalla wa ala huwa alladhi ja'ala jasad Adam mubarakan. Allah yang menjadikan tubuhnya Adam itu mengandung berkah. Dan menjadikan tubuhnya Ibrahim mengandung berkah, Nuh, Isa, Musa dan seterusnya. Semua tubuh mereka itu mengandung berkah. Artinya kalau ada orang yang mencari berkah pada atau pengikut para nabi itu, kaum mereka mencari berkah dari tubuh nabi-nabinya, entah diusap-usap atau diambil keringatnya atau rambutnya atau ludahnya atau pakaian yang pernah dipakainya, maka itu diperbolehkan, yaitu diperbolehkan, itu masyru', karena memang Allah menjadikan zatnya itu mengandung berkah dan berkahnya bisa pindah. Demikian juga Nabiullah wa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jasaduhu mubarakan, jasaduhu mubarakun. Dan dalilnya cukup banyak. Keringat Nabi dijadikan minyak wangi, rambutnya dijadikan campuran obat, ludahnya bisa menyembuhkan sakit mata, sarung beliau dan lain-lain, ya. Bahkan air bekas wudunya itu buat rebutan oleh para sahabat. Sampai hampir mereka saling berkelahi memperebutkan air bekas wudunya Rasulullah. Kanu wida tawadda iqtatalu ala wudu'ihi. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau Nabi wudu itu mereka hampir berkelahi memperebutkan air bekas wudunya Rasulullah. Dzalika anna ajsadal anbiya fiha barakah dzatiyah yantaqil atharuha ila ghairihim wa hadha makhsus bil anbiya war rusul. Ini khusus bagi para nabi dan rasul, khusus, ya. Amma ghairuhum, adapun selain nabi dan rasul, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara para sahabat nabi dan sahabat rasul itu ada yang memiliki barokah dzatiyah itu. Kita perlu dalil. Jadi yang kita perlukan ini dalil bahwa selain nabi dan rasul itu tubuhnya mengandung berkah dan bisa pindah. Ya. Kalau barokah maknawiyah oke. Tapi maknawi enggak bisa pindah, itu loh masalahnya. Imam Syafi'i, Imam Mubarak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Mubarak, karena kathratuhu kathir, karena khairuhum kathir. Ya. Banyak kebaikan yang Allah berikan melalui mereka. Tapi bagaimana cara kebaikan ini pindah kepada kita? Apakah dengan nyiumi kitabnya Imam Syafi'i, dikekepi gitu, jadikan bantal, bisa pindah ilmunya? Enggak bisa. Caranya bagaimana? Ya, caranya dipelajari. Dipelajari dengan ikhlas. Itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi maknawi, bukan zati. Orang-orang saleh juga begitu. Ulama-ulama ada yang memang Allah menjadikan ilmu mereka itu berkah. Karya tulis mereka berkah. Dan ini kita saksikan gitu loh. Ulama banyak, tapi tidak semua ulama itu mereka eksis setelah mereka meninggal. Ada yang begitu meninggal sudah lupa. Seakan-akan tidak pernah ada di muka bumi. Ada juga yang walaupun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, seakan-akan belum mati-mati ini. Namanya disebut-sebut terus. An-Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn Hajar, Ibn Rajab, ulama-ulama kibar itu, ya. Seakan-akan tidak pernah mati mereka ini. Itu menunjukkan berkahnya ilmu mereka. Tidak, mereka tidak. Ya. Jadi kita enggak mendapatkan dalil bahwa selain para nabi dan rasul itu memiliki berkah dari segi zat, termasuk manusia paling afdal dari umat ini, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Para sahabat tidak ada yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar As-Siddiq, wala dengan badannya Umar, wala dengan badannya Uthman atau Ali. Tidak pernah mereka perlakukan Al-Khulafa'ur Rashidun sebagaimana mereka memperlakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya Abu Bakar sama dengan pakaian manusia biasa. Keringatnya enggak ada yang menampung keringatnya Abu Bakar, menampung keringatnya Umar. فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل. Berdasarkan praktek yang mutawatir dan qat'i ini, praktek para sahabat, manusia-manusia terbaik sepeninggal mereka dalam memperlakukan orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul ini, kita yakin, siyakin-yakinnya bahwa berkahnya Abu Bakar, berkahnya Umar, Uthman, Ali, para a'immah, para ulama, tabi'in dan seterusnya itu adalah berkah amal mereka, bukan berkah zat mereka, bukan berkah fisik mereka. Karena apa? Perlakuan terhadap mereka beda dengan perlakuan terhadap Nabi. Nabi itu amal ilmunya, zatnya berkah. Kalau mereka, amal dan ilmunya berkah, zatnya tidak. Laisat barakatul zat tantaqil kama hiya barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadha jaa'a fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minash shajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Ada pohon, kata Rasulullah, yang berkahnya itu seperti berkahnya orang Islam. Apa berkahnya orang Islam itu berkah pada zatnya? Tidak. Berkah pada amalnya, akhlaknya muslim ini berkah. Tidak ganggu orang lain. Rahmatan lil alamin. Islam kan rahmatan lil alamin. Ya, kalau orang muslim itu muslim benar-benar, dia juga jadi rahmatan lil alamin. Baik buat siapapun baik. Itu berkah. Fadallahana ala anna fi kulli muslimin barakah. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim itu mengandung berkah, tapi berkah apa? Berkah amal, berkah maknawi, bukan berkah zati. Wabil Bukhari ayo, dalam Sahih Bukhari juga qaul Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, sahabat Nabi min al-Ansar, mengatakan ma hadhihi bi awwali barakatikum ya al Abi Bakar. Ketika turun ayat yang membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji kaum munafikin, apa kata Usaid bin Khudair? Ini bukan berkah kalian yang pertama kali, wahai keluarga Abu Bakar. Artinya bukan bukan pertama kalinya hasil jerih payah kalian itu demikian besar manfaatnya. Sebelum-sebelumnya kalian, keluarganya Abu Bakar memang dikenal dengan keluarga yang sepak terjangnya masya Allah gitu loh. Sehingga sampai turun ayat dari langit ketujuh yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau apa namanya, bukan karena memang amal mereka ini diridhoi oleh Allah, tidak mungkin sampai turun ayat. Ma hadhihi bi awal barakatikum ya al Abi Bakar. Jadi barakah ini bisa dinisbatkan kepada setiap muslim. Dinisbatkan kepada keluarganya Abu Bakar, yaitu barakat amal. هذه البركه راجعه الى الايمان والى العلم والدعوه والعمل. Jadi faktor yang mengundang berkah ini adalah keimanan mereka yang baik, ilmu, amal dan dakwah yang mereka lakukan. Ini semuanya mendatangkan berkah. Fa kullu muslimin fihi barakah. Setiap muslim itu ada berkahnya, ada baiknya. Tapi bukan dari segi zat. Dari imannya dia ada berkahnya, amalnya dia ada berkahnya. Makin bagus kualitas imannya dan amalnya makin bagus juga, makin banyak juga berkahnya. Wa barakatuhu ma ma'ahu minal Islam wal iman wa ma fi qalbihi minal iqan wat ta'zim lillah wal ijlal lahu. Demikian juga barokah itu karena keimanan dan keyakinan serta sikap takzimnya kepada Allah yang dalam hati mereka itu. Sikap ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah penyebab mereka diberkati salehan mereka. Jadi enggak bisa pindah. Enggak bisa pindah. Eksklusif. Wa alaihi fa yakunu ma'na at-tabarruk bi ahli shalah huwa al-iqtida' bihim fi shalahihim. Jadi maksud dari tabarruk dengan orang-orang soleh itu adalah meneladani kesolehan mereka. Tabarruk dengan ulama, mengikuti, mempelajari ilmu mereka, mengamalkan ilmu mereka. Itu maksudnya tabarruk dengan orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul. Adapun Nabi dan Rasul selain itu, selain dengan cara mengikuti sunnahnya, ajarannya, juga bisa dengan mengusap-usap tubuhnya atau mengambil bagian dari tubuh beliau dan bisa pindah. Ya, ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini tidak ada yang mempermasalahkan. Kalau Nabi dan Rasul tidak ada yang mempermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah ketika bukan Nabi dan Rasul dikiaskan kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang banyak dijumpai hari ini. Orang-orang biasa diperlakukan seperti itu. Bahkan lebih parah. Lebih parah. Bahkan bukan manusia, kebo. Ini kan parah banget tuh. Mending kalau dagingnya letong. Mana akalnya manusia-manusia ini? Dan itu ngerinya lagi, i'tikad itu hanya sehari dalam setahun. Apa bedanya tanggal 1 Suro dengan 2 Suro dengan 30 Dzulhijjah, sehari sebelumnya, sehari setelahnya? Bedanya apa? Kebunnya yaitu yang dimakan juga itu. Teletongnya warnanya sama. Coba diperiksa di lab, kandungannya sama, mikroba. Enggak ada manfaatnya gitu loh. Di mana akal mereka coba? Ya. Jadi berkahnya manusia selain Nabi Rasul enggak bisa pindah. Karena afdal khalq min hadhihi al-ummah wa hum as-sahabah lam yaf'alu dhalika ma'a khairi hadhihi al-ummah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa hadha amrun maqtu'un bihi. Ya. Cukuplah buktinya bahwasanya tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang zatnya itu mengandung berkah, yang berkahnya itu bisa pindah kepada orang lain. Buktinya, bukti konkretnya yang tidak terbantahkan adalah karena generasi terbaik, yakni para sahabat, tidak memperlakukan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul dengan perlakuan seperti Nabi dan Rasul. Kalau ada yang memperlakukan, berarti ya mereka lebih ngerti Islam daripada sahabat. Atau orang yang diperlakukan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Dua-duanya batil. Fa ma'na tabarrukul musyrikin. Jadi makna tabarruknya ala kaum musyrikin itu adalah karena mereka mengharapkan banyaknya kebaikan atau langgengnya kebaikan dengan tawajjuh mengharap menghadapkan diri mereka kepada alihah min dunillah, ilah-ilah selain Allah. Yang bentuk alihahnya ini ada yang rupanya berhala, bentuknya seperti berhala, ada juga atau baik berhala yang terbuat dari batu, dari kayu, atau kuburan, atau gambar-gambar, atau pohon-pohon. Ada juga yang berupa tempat-tempat tertentu, tempat-tempat keramat, ya, gua-gua, apa istilahnya, keramat atau mata air tertentu, sungai tertentu, gunung tertentu, macam-macam. Banyak kan yang diperlakukan seperti itu. Fahadhihi at-tabarrukatil mukhtalifah jami'uha tabarrukatun syirkiyah. Semua bentuk ngalap berkah tadi adalah ngalap berkah syirik, ngalap berkah yang berbau, bukan cuma berbau, ya statusnya, kedudukannya adalah termasuk perbuatan syirk billah azza wa jalla. Dari sisi mana kok dibilang syirik? Kenapa? Dari sisi mana kok menjadi syirik? Ada yang tahu? Dianggap mampu mendatangkan barokah. Kalau dia punya iktikad, barokahnya enggak dari dia kok, tapi dari Allah melalui benda ini. Syirik juga enggak? Asghar. Tadi kalau dia meyakini secara langsung, syirik akbar. Jadi dua-duanya tetap syirik gitu loh. Tabarukat syirkiyah ini bisa asghar, bisa akbar. Karena syirik itu dua macam. Ya, kufur juga dua macam, nifak juga dua macam. Kefasikan juga dua macam. Jadi enggak mungkin lepas dari salah satunya. Kalau enggak asghar, akbar, dan dua-duanya tidak diampuni secara gratis oleh Allah. Enggak ada ampunan gratis. Enggak tobat, ya pasti akan terkena. Kalau akbar, khalas. Ma'assalamah. Maafi salamah aslan. Ma'al adzab. Amma asghar, ya dia pasti akan terkena dampaknya, karena kalau enggak tobat termasuk jenis syirik dan masuk ke umuman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An yushraka itu bisa diungkapkan dengan ungkapan lain dalam ilmu bahasa Arab loh ya. Kalau ayatnya memang kayak gitu, tapi secara bahasa an yushraka bihi itu bisa diungkapkan dengan kata-kata syirkan. Ai innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Nakirah. Nakirah itu tufidul umum. Jenis syirik apapun Allah tidak akan ampuni, asghar maupun akbar, kalau enggak tobat. Walihada qala syaikh rahimahullah bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihi ma. Bab barang siapa bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Itu kebiasaan orang-orang musyrik itu tabaruknya dengan pohon, pepohonan, bebatuan. Sampai di awal-awal munculnya dakwah tauhid di negeri Najd itu masih ada. Masih ada itu pohon yang dianggap pohon keramat. Dikenal di Najd itu ada pohon kurma jantan yang dijuluki Fahlal Fuhul. Fahal itu pejantan. Pejantannya para pejantan maksudnya gitu. Ya, pejantan apa? Tangguh. Jadi yang datengin ke sana itu siapa? Yang datengin ke sana adalah perempuan-perempuan yang telat kawin. Perawan-perawan tua datang ke sana. Yang ya fahlal fuhul uridu zaujan qoblal haul. Wahai jantannya para pejantan, aku ingin suami sebelum akhir tahun. Begitu. Ada tuh kurma namanya Fahlal Fuhul. Qauluhu wa nahwihima, dan yang semisalnya, ini semisal batu dan pohon, contohnya tempat-tempat, gua, kubur, mata air, sungai, gunung, benda pusaka, apapun bentuknya, hewan, yang diyakini oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah, mengandung berkah dan berkahnya bisa pindah. Fama hukmu fa'il dzalik? Al-jawab annahu musyrik. Apa hukum pelaku tabarruk terhadap benda-benda tadi itu? Jawabannya hukumnya dia adalah orang musyrik, imma asghar wa imma akbar. Bisa asghar bisa akbar. Nah, memang enggak dibahas di sini jenis syiriknya. Syiriknya orang yang tabarruk dengan pohon dan batu, apakah akbar ataukah asghar. Demikian juga ketika salah seorang ulama yang mensyarah kitab Tauhid, namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Hamid, di kitabnya di Sulaiman bin pokoknya termasuk keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ya, di kitab Taisir Azizul Hamid, ketika menukil firman afara'aitumul lata wal uzza, menukil ayat itu, beliau menyebutkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan syiriknya mereka ini asghar dan mungkin juga syirik akbar. Nah, tahqiqnya apa? Klarifikasi dalam masalah ini, anna tabarruk bisyajar au bil hajar au bil qabr au bi biqa'in mukhtalifah qad yakunu syirkan akbar wa qad yakunu syirkan asghar. Sudah kita singgung tadi. Bisa akbar, bisa asghar. Syirik akbar kalau dicari berkahnya dengan keyakinan ya bahwa dengan mengusap-ngusap pohon itu atau batu itu atau kubur itu atau dengan berguling-guling di atas tanah tersebut ya, tanah ini atau batu ini atau pohon atau kubur ini akan menjadi perantaranya antara dia dengan Allah. Jadi menjadikan itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Fa idza atafada fihi annahu wasilah ila Allah. Kalau dia meyakini ini sebagai wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti dia telah menjadikannya sebagai ilah min dunillah. Dan ini termasuk syirik akbar. Wa hadha huwa alladhi kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah fil asjar wal ahjar allati ya'budunaha. Jadi bisa dari dua sisi akbarnya. Tadi yang disebut baru satu. Dari sisi dia meyakini benda itu sumber kebaikan, bukan Allah sumbernya. Ini syirik akbar. Karena jelas dia menyamakan makhluk Allah dengan makhluk Allah. Yang menjadi sumber kebaikan itu Allah, bukan makhluk. Tapi dia anggap makhluk juga sumber, dari situ sumbernya itu. Berarti dia menyamakan antara makhluk Allah dengan Allah, ini syirik akbar. Atau dia menganggap cara ini adalah cara mendekatkan kepada Allah. Kubur ini saya usap-usap karena dia bisa mendekatkan saya. Atau yang dikubur di sini bisa mendekatkan saya kepada Allah. Atau pohon ini bisa mendekatkan. Atau tempat ini. Ini juga syirik akbar. Bagaimana i'tikadnya kaum musyrikin terhadap alihah mereka. Wa fil qubur wa huwa alladhi kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah fil asjar wal ahjar allati ya'buduna. Persis seperti keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap pohon dan batu yang mereka sembah-sembah itu. Wa fil qubur allati yatabarrabuna bih, dan juga dengan kubur-kubur yang mereka jadikan sebagai ajang ngalap berkah. Mereka berkeyakinan kalau mereka semedi di situ atau ngusap-ngusap kuburan itu atau menaburkan tanahnya di atas kepala mereka, maka tempat tersebut atau orang yang dikubur di situ atau arwah-arwah yang ada di sekitar situ ya, menjadi perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahadal fi'l idan, jadi perbuatan ini muaranya kepada menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah sifatnya mereka dengan sifat kafar, sangat kafir. Itu bentuk yang pertama tabarruk yang syirik akbar. Sudah bisa ya, baik pada dulu. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah menjelaskan tentang Al-Lat, Al-Uzza dan yang lain-lainnya, Al-Manat, bahwa Lat itu dibaca dengan Al-Lata dan Al-Lata. Ada kiraah yang mengatakan Al-Lata Afara'aitumul Lata, taknya enggak di syaddah. Ada juga yang membaca dengan Afara'aitumul Lata, taknya di syaddah. Bedanya apa? Al-lat itu sakhratun bayda mangkusyah 'alaiha. Batu putih yang dipahat. Terletak di Thaif. Dan itu baru dihancurkan setelah Bani Thaqif masuk Islam. Nabi mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan dan membakarnya dengan api. Dan di atas batu itu ada sebuah rumah gitu ya, atau mungkin kuil atau apa gitu ya. Dan ada yang jaga, ada jurunya, juru kuncinya. Kalau dibaca al-lata, itu isem, isem fa'il. Artinya orang yang buat adonan. Ini memang julukan buat seseorang di zaman jahiliyah yang dia ini baik. Kerjaannya membuat adonan, adonan bubur. Bubur dari sejenis gandum, dari sawiq, sejenis gandum, jadi campur sama air. Kemudian dibagi-bagikan ke jemaah haji. Sekarang orang musyrik itu juga haji, cuman haji ala ala musyrikin. Sebelum datangnya Islam, mereka juga melakukan sesuatu yang dinamakan haji. Tapi tercampur dengan syirik. Nah, orang ini kerjaannya bagi-bagikan bubur gandum tadi itu. Setelah dia mati, orang mengenang jasanya dengan membuat tugu peringatan dan akhirnya diagung-agungkan dan disembah. Apapun itu, yang jelas wujudnya adalah batu. Baik batu itu ada simbol atau batu itu batu dikeramatkan begitu saja. Wal-Uzza, kalau Uzza itu syajarah, pohon. Jadi cocok banget kan? Tabaruk dengan batu atau tabaruk dengan pohon. Uzza ini bentuknya pohon yang terdapat di Mekah dan Taif. Di asal-usulnya pohon, kemudian dibangun. Ada yang nunggu, ya ini berupa dukun perempuan yang ngurusin tempat atau pohon itu. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menebang ketiga pohon tersebut. Ya, pohon sumur. Pohon sumur, sumur itu jenis tanaman ya. Ada tiga pohon yang dinamai sebagai Uzza. Kemudian orang-orang yang ngurusi pohon itu disikat oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setelah Khalid bin Walid kembali, Nabi bilang, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'an." Apa yang kau lakukan? Saya menebang pohonnya dan ada orang-orang sekitar itu yang saya habisi. Oh, kau belum berbuat apa-apa. Itu ada dukun perempuan yang nunggu. Itu dedengkotnya maksudnya. Ya. Faraja'a fara'ahu sadana. Nah, ketika kembali nampak oleh si dukun ini, Khalid itu datang kembali, kabur dia, lari ke atau mereka. Jadi enggak cuma satu, ada banyak rupanya. Tsumma ra'a imra'atan nashiratan sya'raha 'uryana. Setelah para juru kuncinya ini kabur, Khalid melihat ada seorang perempuan yang rambutnya jegrat, ya, dalam keadaan tidak berpakaian. Wahyal kahina, itulah si dukun perempuan yang ngurusi sebagai pelayan tempat tersebut, tempat musyrik tersebut, yang kerjanya mendatangkan jin dan syaitan untuk menyesatkan manusia di sekitar situ. Fa'alaha Khalidun bisayf hatta qatalaha. Dibabat sama Khalid, dibunuh, dihabisi. Faraja 'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tilkal Uzza. Itulah si Uzza itu. Ya, itu yang namanya Uzza. Ya, ini maksudnya Uzza ini adalah nama untuk pohon yang ada di sana dan orang-orang hatinya terikat oleh pohon tersebut dan oleh perempuan yang ngurusi yang mendatangkan jin. Ya. Seandainya pohonnya sudah ditebang, perempuannya belum dihabisi, masih sama statusnya. Perempuannya dihabisi, pohonnya masih ada juga, masih sama. Karena ini dua ini simbiosis. Ya, simbiosis mutualisme. Karena kalau dihabisi tempatnya orangnya masih ada, dia bikin lagi nanti. Ya. Atau dihabisin orangnya, tempatnya masih ada, orang lain yang menggantikan. Jadi semua yang terlibat di situ harus dihabisi. Itu tugas para nabi dan rasul seperti itu dan tugas orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Itu tugas paling mulia. Awama fa innal mar'ah satughrin nas marratan ukhra bima satadhkuruhu lahum. Jadi kalau perempuannya itu enggak dihabisi, dia akan kembali menyesatkan orang lain, ya. Walihada kalau Nabi SAW tilkal uzza, maksudnya perempuan itu juga uzza namanya. Ya'ni anna haqiqatal uzza hiya tilkal mar'ah allati tughrin nas bidzalika syirk wa illa fahiya syajarah. Sebetulnya malah lebih dominan orang yang ngurusinya dibandingkan tempatnya itu sendiri. Ya. Karena yang menyebabkan tempat itu dikeramatkan dan diyakini memiliki kekuatan-kekuatan supranatural adalah adanya orang-orang yang ngurusi tadi itu. Yang senantiasa menyebarkan kedustaan, dan sampai hari ini masih banyak orang-orang kayak gitu, ya. Bikin pengajian, bikin cerita dongeng-dongeng, saya mimpi, saya begini, saya begono, semacamnya dibuat di karang-karang itu cerita. Ya. Wa manata tsalitsat al-ukhra, yakni al-wadhi'ah al-haqirah. Wa kanat manat hadhihi aidan sakhrah. Manah ini manat itu juga batu. Dinamakan manat likathrati ma yumna 'alayha min ad-dima' ta'dhiman laha. Manat itu yang tertumpah. Karena apa? Saking banyaknya darah yang ditumpahkan dalam rangka mengagungkan tempat ini. Jadi orang nyembelih, kurban nyembelih, apa namanya, tumbal di situ. Saking banyaknya dinamakan mana? Yumna itu yang dipancarkan. Jadi orang-orang musyrikin itu tradisi mereka, perlakuan mereka ke dalam ketiga tempat ini, itu semuanya adalah bentuk-bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek jahiliyah itu masih dilestarikan oleh musyrikin kontemporer. Ya. Hanya saja namanya atau jenis barangnya beda. Jadi jangan kita terkecoh. Jangan kita terkecoh. Maknanya sama kok. Ya. Mau dirubah bendanya tapi maknanya sama. Huwa 'ain yaf'alu ma yaf'aluhu al-musyrikun fil azminati al-mutaakhirah 'inda al-ahjar aw al-asjar. Di pohon, di tempat, di gua, di sungai, di mata air, di gunung, di kubur. Ya. Kalau kita ini tahu persis bagaimana ritual syiriknya musyrikin masa lalu, yaitu itu juga yang dilakoni oleh musyrikin sekarang. Betul. Makanya yang menjadikan Islam ini merotoli, kata Sayyidina Umar bin Khattab, merotoli satu persatu simpul Islam ini lepas, ya. Innama tunqadu 'urul Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kalau di antara kaum muslimin ini ada generasi yang tidak pernah tahu sejarah jahiliyah itu seperti apa. Kan dia enggak tahu jahiliyah, yang ini dianggap bukan jahiliyah padahal itulah jahiliyah. Jadi kita ini harus tahu mana sih praktek-praktek jahiliyah itu seperti apa, supaya apa, supaya kita bisa menilai yang sekarang terjadi ini jahiliyah atau Islam. Karena banyak praktek jahiliyah dikemas dengan kemasan Islam, diperjuangkan oleh orang-orang yang sepintas adalah orang Islam, pakai atribut Islam. Ya, slogannya, motonya, semua nampaknya Islami. Tapi sebetulnya itu jahiliyah. Kalau kita tahu jahiliyah, kita tahu. Selamat kita dari tipu daya itu. Tapi kalau enggak tahu, itulah musibah. Lepas dia dari Islam. Ya. Masuk, pindah ke ajaran jahiliyah tanpa dia sadari. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam ritual-ritual syirik seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanya kan? Tidak ada. Alhamdulillah. sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.